بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، أخوان dan أخوات yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari kitab Usus Dakwah Salafiyah. Kita masuk pada pembahasan yaitu bab yang pertama, yaitu dhawabit manhaj salaf fi dakwah wa syurutuha. Dhawabit itu kaidah yang berkaitan dengan manhaj salaf dalam masalah dakwah, dan beberapa persyaratan yang berkaitan dengan yakni dakwah ini. Dalam bab ini ada 4 pembahasan yang akan beliau bahas. Yang pertama adalah ad-dawabit al-muta'alliqah bid-da'iyah. Itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan seorang dai, yaitu pendakwahnya. Yang kedua, ad-dawabit al-muta'alliqah bil mad'uwin. Dawabit yang berkaitan dengan mad'u, objek yang kita dakwai. Yang ketiga, ad-dawabit al-muta'alliqah bil mad'u ilaih. Kaidah yang berkaitan dengan materi dakwah yang kita sampaikan. Yang keempat, ad-dawabit al-muta'alliqah bi ahwali zaman wal makan li dakwah. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi zaman dan tempat. Ini 4 perkara yang berkaitan prinsip dalam masalah dakwah. Dan kita masuk pada al-fasrul awal, fasal yang pertama, itu ad-dawabit al-muta'alliqah bid-da'iyah. Kaidah yang berkaitan dengan seorang dai. Unsur dalam kitab dakwah itu ada dai, ada mad'u, ada itu keadaan zaman dan tempat. Dan yang berkaitan dengan materi dakwah yang akan kita sampaikan. Kita sekarang bicara tentang masalah dai-nya dulu. Apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan seorang dai? Pembicaraan tentang seorang dai, maka ada beberapa poin berkaitan dengan seorang dai ini, yaitu ikhlas, al-basirah fil ilmi, dan al-hilmu wasabru alal adha. Ini akan beliau bahas yang berkaitan dengan seorang dai. Yang dibutuhkan oleh seorang dai itu adalah keikhlasan dalam berdakwah, kemudian basirah bil ilmi, ketajaman dalam masalah ilmu, dan al-hilmu wasabru alal adha, adanya sikap santun dan sabar terhadap berbagai macam gangguan. Ini yang dibahas pembahasan yang berkaitan dengan seorang dai. Apa yang mesti harus kita miliki ketika kita yaitu berdakwah. Yang pertama, pembahasan kita adalah berkaitan dengan ikhlas. Seorang dai mesti dia memiliki jiwa yang ikhlas. Beliau katakan di sini, inna min ahamil muhimmat fi najahi dakwah ma yatahalla bihi sahibu dakwah ilallah min ikhlasin fi dakwatihi wa bughiyatin limardati rabbi wa fawsin bima addahu Allahu li awliyai al-muttaqin wa ibadihi al-mu'minin wala najaha li dakwah ilallah ila idha kana lillahi qawlan wa fi'lan wa iradatan wa qasdan id ad-da'watu ibadatun wa yustaratu fi sihatiha ma yustaratu fil ibadah min ikhlasin wa mutabatin wa mutaba'atin. Beliau mengatakan diantaranya, sesungguhnya diantara yang terpenting yang menjadi penentu keberhasilan dakwah itu adalah ketika sahibu dakwah atau seorang dai-nya itu berhiaskan dengan keikhlasan dalam berdakwah. Ketika dia berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Yang artinya ikhlas adalah dia betul-betul melepaskan segala kepentingan ketika dia berdakwah. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini ketika seorang dia berdakwah, Allah katakan udu'u ila sabili rabbi hadi sabili ad'u ila Allah udu'u ila sabili rabbi ad'u ila Allah. Kita diperintahkan semata-mata agar menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala. Menyeru ke jalan Allah itu maknanya satu, kita tidak menyeru kemana-mana. Kita tidak menyeru kepada pribadi seseorang, tidak menyeru kepada seorang ulama tertentu, tidak menyeru kepada kelompok, yayasan, ormas, partai tertentu, tetapi murni kita menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala. Sehingga benar-benar kita tidak mengajak manusia kemana-mana kecuali ke jalan Allah Ta'ala. Sehingga benar-benar yang kita dakwakan adalah jalan Allah Ta'ala, Kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah, dengan pemahaman para salaful ummah, itulah jalan Allah Ta'ala. Dan semuanya disetandarkan dengan sabilullah ini. Tidak boleh ada kepentingan yang bertentangan dengan Kitabullah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan pemahaman para salaful ummah. Ini yang paling pokok untuk kita seru manusia ke situ. Kemudian makna juga ad'u ilallah, dia ketika mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, dia lepaskan segala kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Dia tidak dalam rangka untuk menjadikan dirinya tenar, tidak dalam rangka untuk dia dalam rangka mengumpulkan harta atau mengincar sebuah jabatan atau berbagai macam dampak-dampak duniawi agar dia ditokohkan dan dianggap tokoh dan kemudian dimuliakan. Ini adalah termasuk yang tertuntut dalam dakwah seorang dai. Hendaknya dia betul-betul mengikhlaskan dakwahnya itu dalam pengertian memurnikan seruannya hanya kepada Allah Ta'ala, jalan Allah. Yang kita dakwakan betul-betul adalah jalan Allah, petunjuk. Kemudian kita membebaskan dari segala macam kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Ini faktor keberhasilan yang paling utama ketika seorang dia berdakwah. Falanajaha lidakwa ilallah, tidak akan dakwah mengajak manusia ke dakwah itu najah, menjadi dakwah yang berhasil. Illa idza kanat lillah qawlan wa fi'lan wa iradatan wa qasdan. Kecuali orang yang berdakwah kepada Allah itu, ke jalan Allah itu, benar-benar yaitu lillah, semata-mata karena Allah Ta'ala. Qawlan ucapannya, fi'lan perbuatannya, wa iradatan wa qasdan maksud dan tujuannya. Ini niat dan tujuannya, ini semata-mata lillah. Ini akan menjadi penopang utama keberhasilan dakwah. Sebagaimana dakwah itu adalah ibadah, dakwah itu adalah ibadah, maka seperti yang telah kita ketahui bahwa syarat untuk diterimanya ibadah itu berapa, ikhwan? Dua. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Maka fal ibadatu mabniyatun alal ikhlas wal mutaba'ah. Ibadah itu dibangun di atas pondasi ikhlas dan mutaba'ah. Tidak ada salah satunya atau bahkan kedua-duanya tidak akan diterima Allah Ta'ala. Seandainya hanya ikhlas semata tapi tidak mutaba'ah, lam tuqbal, tidak akan diterima. Mutaba'ah semata tapi tidak ikhlas, lam tuqbal, tidak akan diterima. Sampai amal itu adalah khalisan wasawaban, itu ikhlas dan sawab, ikhlas dan benar. Ikhlas adalah makana lillah, apa yang diperuntukkan kepada Allah Ta'ala, dan yaitu sawab, yaitu makana ala sunnah, apa yang sesuai dengan yaitu sunnah. Maka dual ini merupakan syarat pokok untuk diterimanya sebuah amal ibadah. Dan dalam banyak riwayat Nabi telah jelaskan dua-duanya. Seandainya hanya ikhlas, tidak mutaba'ah, di antaranya ada riwayat ketika ada seorang sahabat yang mereka ingin menyembelih hewan korban. Hewan korban dia sembelih sebelum sholat dengan niat yang bagus agar setelah sholat dengan cepat masakan hewan korban sudah bisa dihidangkan, gak usah nunggu lama-lama. Tapi apa kata Nabi? Syatuka syatul lahmin, kambing kamu ini daging kambing biasa karena disembelih sebelum sholat, tidak dinamai kambing korban. Salah, tidak itiba. Sebuah amalan itu hanya akan dikatakan itiba ketika mencocoki 6 perkara. Apa itu, ikhwan? Sebuah amalan dikatakan itiba ketika mencocoki 6 perkara. Sebab, jenis, kadar, kaifiat, waktu, tempat. Apa? Pertama, sebab, jenis, kadar, waktu, kaifiat, waktu, tempat. Sebab, ini yang pertama. Orang tahu-tahu dia sholat 100 rakaat. Apa kamu ini sholat 100 rakaat? Kata dia, sebab malam Rebu Kliwon, umpamanya. Apa hubungannya antara Rebu Kliwon dengan sholat 100 rakaat? Dicari-cari dalilnya, enggak ada. Enggak ada sebab yang membenarkan malam Rebu Kliwon sholat 100 rakaat. Maka ini ada amal yang tidak ittiba. Adapun ketika dia sholat masuk masjid lalu sholat 2 rakaat, kok kamu sholat 2 rakaat? Iya. Karena Nabi mengajarkan seperti itu dan mencontohkan seperti itu. Yang ini adalah amalan ittiba. Yang tadi adalah amalan yang bukan ittiba. Yang ini sebabnya benar, yang tadi sebabnya salah. Tidak mencocoki dengan sebab dalam agama ini. Ini sebab. Yang pertama, sebab beramal harus ittiba, yaitu cocok dengan tuntunan syariat. Yang kedua, jenis. Syariat mengajarkan jenis hewan untuk dikorbankan itu baimatul an'am, itu binatang ternak yang berkisar antara unta, sapi atau kerbau, kambing. Gak ada yang lain, gak boleh yang lainnya. Saya pengen korban jenisnya ayam se-2000. Walaupun 2000 sejuta gak diterima. Karena ini bukan hewan jenis yang diperbolehkan untuk korban. Sehingga jenisnya juga harus ittiba. Ayam bukan ittiba jenisnya untuk hewan korban. Kalau pengen ittiba, ya antara unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Itu jenis. Mesti cocok dengan syariat. Yang ketiga, yaitu kadar. Sholat isya yang 4 rakaat. Kadarnya 4 rakaat, jumlahnya 4 rakaat. Enggak boleh kurang atau lebih. Sholat maghrib ya 3 rakaat. Enggak boleh kurang atau lebih. Ini kadar. Jumlah. Sehingga wajib mencocoki dengan apa yang ada dalam tuntunan syariat. Yang keempat, kaifiat, tata cara. Wudu ya harus urut dari tangan, kemudian membasuh muka, kumur-kumur membasuh muka, kemudian mencuci tangan, kemudian rambut, kepala, kemudian kaki, urut. Kaifiatnya tidak urut, tidak sesuai dengan syariat, maka mardud, tertolak dan tidak dikatakan ittiba. Kemudian waktu salat duhur ya harus masuk, ini waktu duhur, batas zawal, sehingga waktunya sudah masuk. Jika waktunya belum masuk, bukan ittiba. Yang keenam, tempat. Iktikaf ya tempatnya masjid, bukan di kamar. Haji tempatnya di Mekah, bukan di Demak atau di mana. Ini adalah amalan mesti mencocoki 6 perkara ini untuk dikatakan ittiba. Termasuk dalam amalan yang lainnya, dakwah. Mesti ittiba. Apa yang mesti dia betul-betul perhatikan berkaitan dengan masalah ad-da'wati ilallah. Sehingga jangan sampai amalan dakwah dia adalah amalan yang mosfro, amalan yang sia-sia, justru tidak berpahala atau bahkan malah dosa. Ini ketika dia tidak melakukan ittiba. Ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah ikhlas sudah sangat sering kita sampaikan dan sering kita baca. Yang jelas Allah ingatkan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang khalis, agama yang murni, yang Allah hanya itu menerima amal yang dimurnikan oleh manusia. Allah tidak menerima persekutuan dalam amal. Allah paling tidak suka dengan adanya penyekutuan. Syarat mutlak amal untuk diterima Allah adalah ikhlas dan ittiba. Maka narju li rabbi falyamal salihan, maka narju li rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka narju li rabbi, barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah Ta'ala, pertemuan dengan Allah itu ada liqa yang am, ada liqa yang khas. Liqa yang am, semua makhluk, semua manusia akan bertemu Allah Ta'ala. Yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang mukmin, muwahhid, ahli ta'at, semuanya akan bertemu Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqi. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang sedang kerja sekarang di dunia, kerja. Kalian orang yang sedang kerja beramal. Sekarang ini saatnya manusia beramal kerja. Famulaqi, pasti nanti kalian akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini pertemuan am, liqa yang am, yang umum. Liqa semua manusia bertemu Allah untuk menghadapi pengadilan Allah Ta'ala. Adapun liqa yang khas, liqa yang khusus, pertemuan antara hamba mukmin dengan Allah penuh dengan keridhaan. Pertemuan untuk seorang hamba bisa melihat wajah Allah Ta'ala, sehingga dia mendapatkan kenikmatan yang melupakan semua kenikmatan jannah. Maka ini kenikmatannya adalah liqa yang khas. Barang siapa yang dia mengedaki liqa yang khas ini, dua syaratnya, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal saleh. Amal saleh itu amal yang mencocoki dengan syariat Allah Ta'ala, ittiba', wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah syarat yang Allah tegakkan di dalam masalah yaitu amal yang pengen diterima Allah hendaknya ditegakkan di atas ikhlas dan ittiba'. Fal amal la yakunu salihan hatta yakuna khalisan sawaban. Amal sendiri tidak dikatakan salah sampai amal ini betul-betul dia ikhlaskan semata-mata untuk Allah, dan sawaban amal itu dalam keadaan benar, itu sawab benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yatahaqqaqul ikhlas hatta yakuna ba'idan 'anil syawa'ib al-mufsidah, dan tidak akan ikhlas itu terrealisir, tidak akan ikhlas itu terrealisir, tidak akan terwujud sebuah keikhlasan hingga amalnya itu ba'idan 'anil syawa'ib al-mufsidah, mufsidah, sampai amalnya itu bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran yang merusak. Yang merusak keikhlasan syirkun akbar, syirkun ashar. Syirkun akbar merusak tauhid. Kemudian syirkun ashar merusak itu keikhlasan. Atau secara umum ya, yang merusak ikhlas adalah syirik, baik syirkun akbar maupun syirkun ashar. Sirkul asghar, riya, sum'ah. Ini riya yang yasir maksudnya. Ada riya yang ghalid. Riya ghalid itu riya munafikin, syirkun akbar. Orang-orang munafik yura'unan nas. Semata-mata dia hanya ingin pamer kepada manusia. Dan orang munafik itu enggak pernah ada terbersit sedikit-sedikit pun untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena memang orang munafik asalnya hatinya tidak ada iman. Yura'unan nas. Maka riya yang masuknya itu sirkun asghar adalah riya yasir. Riya yang terkadang muncul di tengah-tengah amal. Ketika seorang mukmin dia beramal yang asalnya dia ingin mengikhlaskan amalnya kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan wal ikhlasu huwa taswiyatul amal bisalihin niyah an jawami'i syawa'ibi syirki. Ikhlas itu adalah membersihkan amal dengan bagusnya niat, yaitu bersihnya niat dari semua cacat-cacat syirik. Sehingga ikhlas tidak akan terwujud kecuali dengan menjauhkan dari semua faktor-faktor yang akan merusak keikhlasan. Di antaranya adalah riya wa sum'ah dan iradatu dunya bi amalihi. Riya dan sum'ah dan mencari dunia dengan amalnya yang dia lakukan tersebut. Hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini sangat banyak. Seperti diantaranya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala yanzuru wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat jasad-jasad kalian. Tidak pula akan melihat rupa-rupa kalian. Artinya jasadnya besar atau kecil, gemuk atau kerempeng, tinggi atau pendek, itu tidak berkaitan dengan pahala. Demikian pula rupa manusia. Dia jelek atau bagus, itu tidak berkaitan dengan pahala. Tapi yang akan dilihat oleh Allah adalah ila qulubikum wa a'malikum, bagaimana hati kalian. Apakah hati kalian itu penuh dengan kotoran-kotoran syirik dan semisalnya, sehingga penuh dengan kotoran-kotoran, dan bagaimana amal Anda? Apakah amal Anda itu adalah amal yang bagus, yang saleh? Ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan dilihat oleh hati manusia ikhwan, maka seorang mukmin akan berusaha untuk senantiasa memoles-moles hatinya sehingga bagaimana menjadi hati yang terbaik. Kalau jasad manusia yang paling diperhatikan dipoles-poles itu bagian mana? Dengkul atau bagian geger ikhwan? Hah? Yang paling banyak dipoles-poles dengkul atau bagian geger? Hah? Ya mukanya, bagian muka. Kenapa? Karena pusat pandangan itu muka, bukan dengkul, tapi mukanya. Makanya mukanya dipoles-poles, di salon, dibersihkan, segala macam dihias-hias. Ah, kalau orang yang mereka tidak faham Allah dan tidak mencari apa yang diisi Allah, yang dia cari adalah pandangan manusia, ya yang paling dia perhatikan adalah tampilan jasad. Karena dia hanya ingin menjadi pujian manusia yang melihat jasadnya. Tapi kalau dia mencari apa yang disediakan Allah Ta'ala, dia akan betul-betul sangat perhatikan hatinya. Dia akan poles-poles hatinya. Dia akan buat kinclong hatinya. Dia akan buat bersih, bersinar hatinya. Dia akan bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang menempel. Ini karena hati ada pusat pandangan Allah Ta'ala dan amal-amal yang dia yang ini persembahkan untuk Allah Ta'ala. Beliau mengatakan wa mimma yadulu ala ahamiyatin niyyah as-salihah, di antara yang menunjukkan pentingnya niat yang baik ini atau niat yang ikhlas ini dalam dakwah, anna adamal ikhlasi lillahi fid da'wah ilaihi, karena sungguhnya ketiadaan ikhlas dalam urusan dakwah mengajak manusia ke jalan Allah ini, yadkhulu tahta musamma syirki alladinaha Allahu anhu, yang masuk dalam cacat yang akan mengotori keikhlasan di bawah nama syirik yang Allah larang, wahaddarat ar-rusul minhu, dan para rasul juga telah memberikan peringatan keras tentang urusan syirik ini. Waqamal ada'u baina rusul wa aqwamihim liajili, dan musuh itu melakukan penentangan-penentangan hebat terhadap para rasul itu karena berkaitan dengan urusan tauhid syirik. Tauhid mengikhlaskan ubudiyah hanya kepada Allah, ini yang ditentang habis oleh orang-orang musyrikin, menolak dengan penuh penentangan, sebagaimana kaumnya Nuh menentang Nuh ketika mengajak pada tauhid. Waqala awqalu la tadarunna aliyatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaqutha wa yauqa wa nasran. Ini penentangan kaumnya Nuh mengagitasi umat kaumnya untuk melakukan penentangan kepada Nuh. Dan agar mereka mempertahankan agama kakek moyang mereka. Faryau wa adamul ikhlas min su'ati syirki. Riya dan ketiadaan ikhlas itu cabang dari syirik. Cabang dari syirik. Dan termasuk hawa nafsu kita cabang daripada syirik. Maka Allah ketika bicara tentang hawa nafsu, puncaknya adalah orang yang mereka memperbudakkan diri dengan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah Anda tidak memperhatikan orang yang mereka memperbudakkan dirinya kepada atau menyembah hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu menjadi ma'bu ilahan ma'budan, ilah yang disembah. Maksiat, riya, tidak ikhlas itu adalah cabang min su'abi syirki, termasuk cabang syirik, yang dia menikmati syahwat-syahwat syirik tersebut. Riya itu syahwat, orang menikmati pujian manusia, bahkan mencari pujian manusia, kecanduan dengan pujian orang, sehingga dikatakan syirku sarair, syirik yang terselubung. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan ana akhna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirka, saya paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang dia beramal dengan menyekutukanku dalam amal tersebut, maka akan aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya itu. Maka beliau katakan wa kullu da'watin taqumu ala ghairil ikhlas min hubbi sum'ah wa riya wa syuhrah aw talabil jah wa siyasah aw talabid dunya. Setiap dakwah yang tegak di atas ketidakikhlasan. Dia hubbus sum'ah, suka pamer dengan apa yang dia tampilkan, yang dia dengar-dengarkan. Waria dan cinta untuk pamer dengan putih, dengan action dia. Wasyuhroh, dan dia ingin terkenal, ingin menjadi terkenal. Autala biljah, atau dia mencari ini jah, ke derajat, pangkat, kemuliaan, atau siasah, atau dia mencari yaitu kedudukan politik. Autala bidunia, atau dia mencari dunia. Maka dakwah yang tegak atau dakwah yang tidak tegak di atas keikhlasan seperti ini, ayaf syala amruha, perkaranya itu akan gagal. Akan gagal. Kalau kerja itu tidak, kerja dakwah itu tidak tegak di atas keikhlasan, akan juga cepat gagal. Dia sebagaimana orang yang mereka punya target-target, tujuan-tujuan duniawi. Maka sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, makana lillahi abqa, apa yang karena Allah itu yang akan kekal. Maka kalau dalam, kalau orang partai itu karena yang dicari dunia, kutu loncat, meloncat-meloncat terus, mana yang kira-kira dapat upo, sehingga terawangannya terawangan upo, sehingga bagaimana dia bisa meloncat sesuatu yang bisa menguntungkan dia. Karena memang yang dicari yaitu dia awet dan tidak awet itu lemnya lem upo. Dapat upo ya lengket, enggak dapat upo ya lepas. Ini kalau kepentingannya memang adalah urusan dunia. Makanya esok gatuk, sore ambiar. Itu berkaitan dengan orang mereka kepentingannya ada kepentingan ini untuk mendapatkan dunia, kedudukan, siasa, macam-macam. Tapi kalau dia lillah karena Allah Ta'ala, dia akan awet. Semua amalia yang karena Allah akan awet. Dia akan istiqamah. Baik itu amalan pribadi, amalan dakwah, amalan yang dia lakukan, talabul ilmi, dakwah, amal saleh secara umum, yang dia lakukan dengan ikhlas, itu akan kekal. Itu akan lebih ini awet. Kemudian ikhwan billah, wal fitnah allati tu'radu 'alal qulub hiya asbabu mardiha. Fitnah-fitnah yang senantiasa ditawarkan kepada hati itu yang akan menjadikan hati itu sakit, berpenyakit. Dan fitnah yang akan membuat rusaknya hati, wa ya fitanul wa ya fitanus syahwat wa fitanus syubhat fitanul ghayyi aw wadhalal fitanul ma'asi wal bid'ah fitanul dhulmi wal jahl fal ula tujibu fasadul qasdi wal irada wa thaniyah tujibu fasadul ilmi wal i'tiqad. Adapun fitnah-fitnah yang akan merusak hati manusia itu, sehingga menghilangkan keikhlasan, kebeningan hati, kejernihannya, adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah yaitu kecurangan dan penyimpangan, kesatan. Fitnah maksiat dan bid'ah. Fitnah zalim dan bodoh. Yang pertama, fitnah syahwat itu merusak niat. Niatnya rusak, sehingga niatnya bukan lillah lagi. Semua yang tidak mendapatkan keuntungan dunia lemes. Dia enggak bergairah. Dia akan lungkrah, akan lesu, akan loyo. Rusaknya niat. Dia hanya akan bergairah ketika mendapatkan yaitu dunia yang dia inginkan. Yang kedua, syubhat itu akan merusak ilmu dan i'tiqad. Ilmunya rusak, lawur. sehingga sampai muncul berbagai macam ungkapan-ungkapan yang semuanya menunjukkan tentang rusaknya ilmu. Semua agama sama, dan semisalnya orang mengatakan seperti ini ya, kalau diibaratkan gak bisa bedakan antara telek lencung dan coklat, sehingga dianggap sama, yang hanya asal dia komentar. Kemudian ikhwan billah, di antara riwayat yang paling, nasihat yang paling mendalam berkaitan dengan bab seorang dai wajib mengikhlaskan dirinya, kisah yang sudah sangat masyhur, riwayat tentang tiga orang yang jahanam pertama kali dinyalakan untuk mereka. Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah. Tiga orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat, orang yang mereka berjihad sampai mendapatkan syahidnya, orang yang mereka belajar sampai alim mengajar sehingga dikenal dengan qari alim, orang yang mereka bersedekah di semua jalan-jalan kebaikan sampai dikatakan jawad. Ini kalau dia amalnya itu betul-betul ikhlas, luar biasa. Jihad, tidak ada orang yang pengen, tidak ada orang yang masuk surga lalu pengen dikembalikan ke dunia seperti orang mereka mati syahid, karena besarnya pahala yang dia dapatkan. Demikianlah orang yang alim, qari alim mengajar. Kalau dia mengajarkan hidayah, semua pahala orang yang mereka mendapatkan hidayah melalui dia akan mengalir kepada dia. Demikian orang sedekah, wakaf, sehingga bisa mendapatkan yaitu pahala jariah. Tapi ketika niatnya itu rusak, maka justru mereka ini dilemparkan ke jahanam karena kerusakan niatnya itu. Maka jahanam itu sa'ar pertama kali dinyalakan oleh Allah untuk tiga kelompok ini. Ini adalah riwayat yang tentu mengingatkan mari kita semuanya agar sebetul-betul memperhatikan tentang niat yang mesti dimiliki dan seorang dai. Kekuatan pertama itu pada keikhlasannya. Kekuatan pertama pada keikhlasannya. Maka beliau mengatakan, wa min huna fa innal amra jalalun khatirun fi dhilli ghiyabil ikhlas fi hayati da'iya. Haitsu yusbihu da'iyatu sa'iyan fil fasad wal idlal. Idza fuqidal ikhlas fi qalbi. Fa inna in ahabba ahabba li hawa wa in abghadha abghadha li hawa wa in aqta aqta li hawa wa in mana'a mana'a li hawa. Dari sini maka perkara sangat berbahaya bagi seorang dai dalam kehidupannya adalah hilangnya keikhlasan. Sehingga dai yang tidak ikhlas ini sa'iyan fil fasad wal idlal, dia akan bergerak di dalam kerusakan dan kesesatan. Dia akan kehilangan keikhlasan dalam hatinya. Kalau dia mencintai karena hawa nafsu, kalau dia membencikan hawa nafsu, kalau dia memberi atau tidak memberikan hawa nafsu, sehingga tidak lagi layang dhabitu bidhawabit syar'iyah, tidak lagi berjalan di atas kaidah syar'iyah, yang ada itu berjalan di atas tuntutan hawa nafsu. Kemudian walamma kana aktsarun nas inama yataqallamu bil haqqi fi ridahu fa idza ghadiba akhrajahu ghadabuhu ila al batil wa qad yadkhuluhu ridahu fil batil. Dan ketika kebanyakan manusia itu yataqallamu bil haqq fi ridahu, mereka akan berbicara kebenaran ketika dia itu yaitu dia ridha, Wa idza ghadiba, apabila dia itu marah, maka yang akan keluar adalah kebatilannya. Dia akan, yaitu yang keluar kebatilannya. Sehingga wayadkhulu wa qad yadkhulu ridha fil batil, akhirnya keridhaannya itu masuk dalam kebatilan. Itu ketika ketidakikhlasan itu akan merusak, yaitu perbuatan seseorang, omongannya. Wala syakka anna adam al-ikhlas yasruqu bi sahibi masalikal hawa warra, ini masalikal hawa. Tidak dilakukan lagi bahwa ketidakikhlasan itu akan menjadikan orang berjalan di atas kepentingan, yakni hawa nafsu. Kemudian kata beliau di antaranya, annal ikhlas fil amal wa da'wah yafadul insan min sultani syaitan. Sesungguhnya keikhlasan dalam beramal dan dakwah itu betul-betul akan menjaga manusia dari penguasaan syaitan. Orang kalau hilang keikhlasannya akan dikuasai syaitan. Apa kata Allah tentang Yusuf? Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha'a innahu min ibadinal mukhlasin. Keikhlasan Yusuf yang membuat Allah menyelamatkan Yusuf dari ketergelinciran zina dan keinginan berzina. Keinginan berzina dan perzinaan disebabkan karena keikhlasannya. Ketika ikhlas itu hilang dari hatinya manusia, syaitan akan dengan gampang yaitu menguasai orang tersebut. Maka wa mimma yajibu ala du'atil Islam, di antara yang wajib diketahui seorang dai Islam, yang wajib untuk dimiliki seorang dai Islam, al ilmu bi anna la nusrata lahum illa bil ikhlas wa la izzata lil ummah illa bi ikhlasiha wa suluqiya sirata rabbiha wa hubbiya sunnah wa hubbiya sunnata nabiyaha sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'ala Allah ikhlas sababan lil quwwah 'alal a'da min al kufar wa sababan mujiban lin nusrati dini wa izzatan lil wa izzatal muslimin. Di antara yang wajib bagi para duat Islam yaitu dia harus tahu bahwa tidak ada pertolongan Allah kecuali karena keikhlasan. Tidak akan ada kewibawan bagi umat kecuali dengan keikhlasannya. Dan meniti siratal mustaqim dan mencintai sunnah nabinya. Allah telah menjadikan dengan keikhlasan umat ini sebab kekuatan menghadapi musuh, sebab dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebab izzahnya muslimin. Ketika hilang keikhlasan, yang ada hubud dunia dan karahiyatul maut, dan umat ini kemudian carut marut, bisa dibeli oleh iblis dan dajjal. Bisa gampang dibeli oleh iblis dan dajjal karena tidak ada keikhlasan dalam beragama, sehingga agama gampang dijual. Dia obral dengan murah, sehingga umat ini pun terhina karena tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Ala kulli hal, bahwa ikhlas adalah sesuatu yang sangat mutlak, modal pokok seorang dai. Dan dia beliau katakan wa khulasatul qaul, kesimpulannya, anna da'wa ilallah lan tuti samaraha fid dunya wal akhirah hatta takhlusa min syawa'ibir riya wa sum'a wal bid'ah al mukhalifah. Kesimpulannya, sesungguhnya dakwah itu, ad-da'watu ilallah, tidak akan mendatangkan buah yang menyenangkan di dunia dan di akhirat sampai dakwahnya itu bersih dari kotoran-kotoran riya, sum'ah, bid'ah yang menyelisihi. Dan slogan para anbiya telah memberikan contoh kepada para duat ilallah yang menunjukkan keikhlasan mereka dalam berdakwah. Apa kata para anbiya, Nabi Nuh di antaranya mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi malan, wahai kaum, aku tidak minta kepada kalian harta. In ajriya illa ala Allah, tidak lain upah yang aku inginkan adalah apa yang dari Allah Ta'ala. Nabiullah Hud mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran, in ajriya illa ala alladhi fatarani, wahai kaum, aku tidak minta kepada kalian upah, upahku adalah dari yang menciptakanku. Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak minta upah kepada kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali agar terjalin kecintaan dalam kekerabatan. Ini adalah da'i-da'i yang mukhlis, yang mereka semata-mata mengharapkan harapannya kepada Allah Ta'ala. Dan ini letak kunci kekuatan dakwah. Ini yang pertama, seorang da'i wajib dia ikhlas. Yang kedua, ad-da'wah bi'ilmin wa basiratin fid din. Seorang da'i itu wajib berdakwah dengan ilmu dan basirah. Kekuatan seorang da'i itu pada kuatul hujjah, kuatul basirah. Ini yang menjadi ciri khas kemenangan Nabi dan para pengikutnya di seluruh zaman menghadapi ahlul batil. Ikhwani billah, ahlul batil itu kata Allah, la burhanalah, asalnya begitu. Ahlul haq itu baginya hujjah, dia memiliki barohin. Ahlul batil itu enggak punya hujjah, la burhanalah. Kalau seandainya ahlul batil itu membawakan hujjah, membawakan dalil, itu hakikatnya syubhat. Sesungguhnya yang dia bawa syubhat, sebagaimana dajjal menipu manusia dengan syubhat, syubhat. Tapi masalahnya, orang yang mereka tidak punya bekal hujjah akan gampang tertipu dengan syubhat. Akan sangat gampang tertipu dengan syubhat. Adapun yang tahu hujjah, maka dia akan sangat gampang membongkar syubhat yang mereka miliki. Sekarang, contoh umpamanya, orang musyrik, di awal dia orang musyrik dulu, orang musyrik, mereka dengan semua syiriknya itu enggak punya hujah, yang membenarkan syiriknya enggak ada. Kalau mereka itu membawakan hujah untuk membenarkan syiriknya, itu syubhat. Maka para ulama kita mengajarkan ada kitab Kasbus Syubhat, bagaimana membongkar syubhatnya ahlu syirik, yang kalau kita tidak faham, kita akan tertipu dengan syubhat mereka, yang itu sungguhnya merupakan, yaitu syubhat bukan hujah. Kemudian ahlul bid'ah juga begitu. Ahlul bid'ah itu ahlul batil. Dia sesungguhnya tidak punya dalil untuk membenarkan kebatilannya. Kalau dia membawakan dalil, itu namanya syubhat. Contoh sekarang, Khawarij. Khawarij punya kebatilan, akidah yang batil, dan pemikiran yang rusak, yang batil. Ketika dia mengkafirkan Ali dan Muawiyah, mengkafirkan Ali, ketika Ibn Abbas dialog dengan orang Khawarij, alasan kamu apa mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Dia sebutkan tiga. Satu, Ali telah berhukum dengan manusia, bukan berhukum dengan hukum Allah, sedangkan ayatnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Waktu itu Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk berunding dengan kelompoknya Muawiyah yang mengutus Amr bin As untuk mencapai kesepakatan. Lalu sepakat, maka kesepakatan itu dianggap dia telah berhukum dan hukum manusia. Satu. Yang kedua, kenapa Ali dikafirkan? Karena dia berperang dan tidak menawan, tidak menjadikan, tidak mengambil ghanimah dan tidak menawan, yaitu tawanan mereka. Dua. Yang ketiga, Ali meletakkan ketika perjanjian dengan Muawiyah menanggalkan gelar Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Dan ini syubhatnya para Khawarij. Bagaimana untuk menjawab? Silakan dijawab. Gimana? Ahlul batil itu asalnya enggak punya hujah untuk membenarkan kebatilannya. Kalau dia menampilkan hujah, itu sungguhnya bukan hujah, tapi syubhat. Masalahnya kalau kita enggak tahu ilmunya, kita menjadi bingung. Sehingga bisa katut dengan syubhatnya itu. Kayak ketika Dajjal, dia membawakan syubhat-syubhat, banyak yang kemudian katut dengan Dajjal. Bagaimana membantah syubhatnya, bagaimana ikhwan? Kalau enggak bisa membantah berarti benar. Iya. Ini bahayanya ketika kita minim ilmu, sehingga kita akan banyak digiles oleh ahli syubhat, sehingga taunya dia menambahkan dalil-dalil dan hebat-hebat semuanya. Adapun Ibnu Abbas, orang Allah berikan karunia ilmu yang luas dan mendalam, maka syubhatnya Khawarij ini dengan sangat gampang untuk disingkap, untuk dibongkar. Yang pertama untuk membantah syubhatnya Khawarij, Ibnu Abbas sampaikan, bawakan dua dalil. Dalil yang pertama tentang denda orang yang mereka melanggar larangan ihram, yaitu berburu, membunuh binatang buruan. Allah terangkan dendanya berapa. Allah perintahkan supaya diputuskan oleh dua orang yang adil di situ, sehingga berhukumnya dengan keputusan manusia. Yang kedua, ketika ada suami istri yang hampir cerai, maka supaya diutuskan hakim dari pihak suami, hakim dari pihak istri, suruh berunding. Orang yang dianggap paling bijak suruh berunding, supaya bisa mengekalkan, melanggengkan ini hubungan suami istri rumah tangganya itu. Keputusannya berarti juga keputusan manusia. Kata Ibn Abbas, kalau urusan kelinci yang hanya berapa dirham, dan urusan suami istri yang akan bercerai, itu supaya diputuskan oleh dua orang yang adil, yang bijak. Apalagi ini urusan kaum yang yaitu mengancam tertumpahnya darah manusia yang lebih, jauh lebih berharga. Bukankah ini lebih layak untuk diperunding dua orang yang bijak, supaya tidak tertumpah darah-darah sia-sia? Kata mereka, kata Ibn Abbas, sudahkah aku membantah kalian? Kata mereka, sudah. Ini bantahnya di sini. Untuk urusan kelinci aja suruh berhakim dengan manusia. Urusan suami istri berhakim dengan manusia. Apalagi ini urusan darah besar. Lebih terhormat. Ini yang pertama. Yang kedua, Ali berperang tidak menawan dan tidak mengambil ghanimah. Kata Ibn Abbas, apa di antara kalian ada yang berani menawan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Lalu anda halalkan Ummul Mukminin seperti wanita yang lainnya, sedangkan dia adalah ibu kalian. Atau kalian anggap Ummul Mukminin bukan ibu kalian? Kalau kalian halalkan Aisyah seperti wanita yang lainnya, sedangkan dia adalah Ummul Mukminin, ibu kalian, maka kalian menghalalkan ibu kalian, kalian kafir. Kalau kalian katakan Aisyah bukan ibu kita, maka kan juga kafir. Dia ada di antara dua kekafiran. Yang ini ya kafir, yang ini ya kafir. Sudahkah aku membantah kalian? Sudah, kata mereka. Yang ketiga, Ali menanggalkan gelar Amirul Mukminin. Sedangkan kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Tinggal diwalik-walik gitu aja. Kayaknya jos betul itu. Kata Ibn Abbas, Nabi ketika dalam perjanjian Hudaibiyah untuk mencapai kesepakatan dengan mereka, Nabi rela menanggalkan gelar Rasulullah, sehingga karena mereka enggak mengakui beliau Rasulullah, sehingga ditulis Muhammad bin Abdullah. Dan Nabi menanggalkan gelar Rasulullah bukan berarti Nabi bukan lagi Rasulullah, tetap Rasulullah. Tapi ini targetnya untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan. Dan Ali bin Abi Thalib mencontoh orang yang lebih mulia dari beliau, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tahu, jebulio kok ngono. Tapi ini adalah syubhat yang butuh bantahan ilmu. Kalau kita enggak punya ilmunya, kita akan bingung. Dan syubhat itu, yang namanya syubhat membingungkan. Namanya syubhat membuat orang samar. Oleh karena itulah kekuatan seorang dai itu ada pada kuatul ilmi, kekuatan ilmu, kekuatan hujah. Sehingga apalagi dai salafi mesti berusaha untuk memiliki semangat yang tinggi berkaitan dengan ilmu. Karena kekuatan dakwah ini di ilmu. Adapun dai alul bid'ah hanya pintar ngoceh, yang penting pintar ngoceh. Karena mereka ini adalah tidak bersandar kepada ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Oleh karena itulah mesti bagaimana kita mengutamakan atau sangat bersemangat untuk mendalami ilmu agar memiliki bekal yang kuat berkaitan dengan dakwah ini. Seorang dai bekal utamanya adalah ilmu. Maka beliau mengatakan di sini, fal yu'lam anna da'wata bi ikhlas tatallabu minad da'iyah ayyakuna da'iyatan ala basiratin wa nurin minal kitab wa sunnah. Ketika seorang dai telah mengetahui bahwasanya seorang dai yang ikhlas, yang tertutup ikhlas ini, dai ini pula harus ala basiratin wa nurin, harus di atas basirah dan di atas cahaya. Itu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Bihaitsu yuntajul ikhlas samaratahu id bil ilmi yurafu da'iyah jadatahu as-sahihah wa biduni ilmin satadhumu jinayatuhu ala din wal ummah. Dengan ilmu seorang dai akan kelihatan lurusnya dia dalam berdakwah, benarnya dalam berdakwah. Dan tanpa ilmu maka dia akan menjadi kriminal besar kepada agama ini dan umat, karena akan menyesatkan. Dia akan menyesatkan. Fa kaifa yakunu dalilan ila syariah min man la ya'rif syariah? Bagaimana dia akan bisa menuntun kepada syariat Islam kalau dianya tidak mengenal syariat Islam? Orang mau nuntun ke Bantul padahal dia gak tahu Bantul gimana, dia akan malah bisa menyesatkan orang itu. Bagaimana orang akan menuntun kepada Islam kalau dia tidak mengetahui tentang Islam? Bagaimana dia akan mengajak kepada Tauhid kalau dia tidak tahu tentang Tauhid? Bagaimana dia akan membebaskan dari syirik kalau gak faham syirik? Faidakana da'iyah la yahmilu minal ilmi syai'an fa ila ayyi syai'in yad'u. Kalau seorang dai itu tidak berilmu sama sekali, akan menyeru, akan kemana orang itu diseru? Dia akan menyeru kepada apa? Wong dia tidak mengetahui ilmunya, ini sama sekali. Ilmu ini roh dan cahaya. Sehingga orang mereka ingin menghidupkan manusia, hatinya hidup, jalannya terang, maka hendaknya dia mengajarkan ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu, bagaimana dia akan bisa? Itu menuntun manusia. Di antara yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu sangat banyak ayat-ayatnya. Intinya seorang dai mesti dia wajib dia jadi berilmu. Yang terakhir kita tinggal kita lewati aja. Yang terakhir seorang dai wajib memiliki ahilam al-khilam wa sabr alal adha. Dakwah itu bukan berjalan di atas jalan yang mulus penuh dengan wewangian, taburan wewangian. Tapi dakwah itu akan berhadapan dengan rintangan-rintangan yang sangat banyak. Dari dia belajar membutuhkan sabar. Mengamalkan membutuhkan sabar. Kemudian ketika dia berdakwah, lebih-lebih membutuhkan kesabaran. Karena banyak faktor yang membuat dia mesti bersabar. Baik itu beratnya tugas dakwah. Kemudian penentangan manusia, berbagai macam gangguan-gangguan manusia, ini semuanya membutuhkan jadi kesabaran. Al-hilm wa sabr, kelembutan dan kesabaran. Orang yang tidak punya kesabaran itu nanti akan ngerusak. Dia justru akan ngerusak, tidak memperbaiki tapi merusak. Dakwah membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah pertolongan Allah hanya akan bersama dengan orang mereka bersabar. Inna nasra ma'a sabri. Innal faraja ma'a sabri. Pertolongan itu, jalan keluar itu bersama dengan kesabaran dan kelembutan dalam berdakwah. Jangan sampai dai kasar, beringas, kemudian tidak ada kelembutan. Yang Nabi mengatakan innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah itu lembut dan suka pada kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Allah memberikan pada kelembutan yang tidak Allah berikan pada kekasaran. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa la yunsau 'an syai'in ila syana. Kelembutan itu tidaklah menetapi suatu kecuali akan nampak indah dan tidaklah tercabut dari suatu kecuali akan nampak yaitu jelek. Dalam semua perkara, dalam hubungan suami istri, berhubungan berkawan, hubungan itu berdakwah, orang yang mereka berwatak kasar, tidak lembut, tidak ada kelembutan, tidak bersabar, ini akan kelihatan jeleknya apa yang dia yaitu nampakkan tersebut. Dan Nabi adalah teladan terbaik dalam kesabaran. Bagaimana Nabi ketika berdakwah mendapat perlakuan-perlakuan yang sangat luar biasa. Antum bayangkan, ketika Nabi menyeru manusia agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, tahu-tahu oleh Abu Jahal diguyur debu, disiram debu, dikerucuk debu. Ketika Rasulullah Nabi berdakwah, habis ceramah langsung Abu Lahab tampil ngerusak ceramahnya Nabi. Ketika Nabi berdakwah, langsung ludahnya muncrat ke muka Nabi, cuh, diludahi. Kemudian diomongi dengan omongan-omongan yang tidak karuan, majnun, wong edan, wong sinting, wong gendeng. Kemudian ketika Nabi berdakwah, mereka langsung pesan sama orang-orang yang mau ketemu Nabi, jangan dengarkan Muhammad, jangan dengarkan orang itu. Sehingga provokatif semuanya demikian. Ini semua dialami Nabi, cara-cara kasar, cara-cara intimidasi, bahkan segala macam tawaran-tawaran untuk menghentikan dakwah. Semuanya dihadapi Nabi dengan kesabaran. Sampai ketika Nabi diperlakukan di Taif, diusir dengan seperti mengusir anjing, sehingga sampai gotres-gotres darah, sampai kemudian Nabi sedihnya enggak karuan. Tahu-tahu datang tawaran malaikat, kalau mau akan diangkatkan dua gunung untuk ngebleki orang Taif biar langsung selesai. Kata Nabi, bal arju ayuhrijallahu min aslabihim man yu'minuha man yabutullaha wahdah la yusriku bi syai'an. Tidak wahai malaikat, bahkan aku ingin seandainya tulang akan keluar dari tulang sulbi mereka, orang yang semata-mata mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas berdakwah orang yang tidak punya kelembutan dan kesabaran, karena nanti akan merusaknya lebih banyak dibandingkan dengan ini kebaikannya. Karena itu merupakan kebodohan. Secara umum, kata al-imam, Umar bin Abdul Aziz, man abadallah, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala bighairi ilmin, tanpa ilmu, maka yang dia rusak, kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan yang dia perbaiki. Mayusitu akthar mimma yusli. Man abadallah bighairi ilmin, mayusitu akthar mimma yusli. Yang kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan yang akan dia perbaiki. Demikian pula orang yang berdakwah tanpa kelembutan, tanpa kesabaran, maka ini kerusakannya akan lebih besar. Aidul Ikhwan yang kita sampaikan, semoga manfaat. Sudah jam 9:30, kurang dikit, semoga manfaat. Wassalamualaikum. Pertanyaan yang ada hadiahnya, pertama, yang ngantuk? Enggak ada. Yang tidur enggak ada pada dia. Sekarang pertanyaannya, apa arti pentingnya ilmu bagi seorang dai? Silakan. Enggak ada yang jawab. Gimana? Arti pentingnya ilmu bagi seorang dai adalah untuk membongkar sesuatu yang setan atau apa lagi? Ya intinya bagaimana seorang dai akan mengajak kepada ini agamanya kalau dia tidak berilmu? Bagaimana dia akan menuntun kepada Islam kalau dia tidak mengerti tentang Islam? Apalagi ketika nanti dakwah berhadapan dengan para musuh-musuh dakwah yang terkadang punya syubhat, bagaimana akan membantah syubhatnya orang yang melimparkan syubhat kalau dia kita tidak ini berilmu? Sehingga mesti berusaha untuk memiliki bekal ilmu yang cukup dalam rangka untuk bisa menuntun manusia kepada hidayah dan bisa membantah berbagai macam syubhat seandainya datang syubhat. Kemudian, apa makna ikhlas? Apa makna ikhlas? Yang lain? Makna ikhlas? Gimana? Ikhlas maksudnya gak tahu. Apa mana ikhlas? Hah? Silakan yang mau jawab mengacung. Oke. Gimana? Semata-mata beribadahnya kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Ada yang lain? Awal lagi. Kalau beramal mencari surga, ikhlas atau enggak? Apa ikhlas itu berarti? Ikhlas mengharapkan semua apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Intinya amal, beramal, makana lillah, apa yang dilakukan karena Allah Ta'ala adalah ikhlas. Berharap surga termasuk bagian keikhlasan. Silakan. Ini bukunya tebal sekali, pertanyaannya gimana ya? Ringan atau berat? Pertanyaannya ringan-ringan aja, gak apa-apa. Pertanyaannya, tafsir juz amalnya Ustaz Firanda. Hah? Untuk akhwat. Oh, astagfirullah. Gimana caranya? Oh iya. Apa arti ayat Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittabani? Apa artinya? Hadiahnya juz amma tafsir jama Ustaz Firanda. Silakan. Sudah kita cukup sekian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.